sapa jenengmu de? Gadis manis kemayu nggodha atiku. Mung senajan sampisan aku ketemu, nanging nyatane gawe deg-degan jantungku. Sapa jenengmu de? Gadis manis kemayu nggodha atiku. Mung senajan sepisan aku ketemu, nanging nyatane gawe deg-degan jantung. Begitu, begini.